begitu pasti dengan yang ada. Tak mau lagi ku cari pengganti demi dirimu. Ku jelang waktu pergilah kekasihku, tinggalkanlah diriku bila itu yang kau perlu untuk yakinkan cintamu kepadaku. Walau menangis bagai teriris, aku bertahan dengan harapan kata hatimu akan menuntunmu untuk kembali padaku lagi. Cintamu hanyalah